Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihil amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan masih pembahasan zakat tanaman atau tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian atau pertanian. Berikutnya kata Imam Muhammad Ibnu Ali As-Saukani rahimahullah, wa hadisu Khadrawati, dan hadis-hadis tentang Khadrawat, sayur-sayuran ya, sayuran hijau gitu. Bahwa sayuran hijau itu enggak ada zakatnya. Yani akhrajahu Ad-Daruqutni, diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu taala, wal Hakim wal Asram, Imam Al Hakim, Imam Al Asram rahimahullah, fi sunanihi, di dalam sunannya, anna Atha' ibn Sa'ib, bahwasanya Atha' bin Sa'ib qala, beliau mengatakan, arada Abdullah bin Mughirah ayyakhudha shadaqata min ardi Musa bin Talha, bahwasanya Abdullah bin Mughirah ingin memungut shadaqah dari kebunnya Musa bin Talhah, minal Khadrawati, dari sayuran hijau gitu. Faqala, maka beliau mengatakan, faqala lahu Musa bin Talhah, Musa bin Talhah yang punya kebun mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, laisa laka dhalik, engkau tidak punya hak untuk mengambil itu gitu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yakul, dulu mengatakan, laisa fi dhalika shadaqatun, tidak ada yang demikian itu shadaqahnya, sayuran hijau enggak ada shadaqahnya. Wa huwa mursalun qawiyun, tapi hadis ini mursal, kuat, yakni kuat kemursalannya, ini sangat mursal. Mursal itu terputus ya, sanadnya terputus. Dalam catatan kaki dikatakan, wa sanaduhu fihi da'fun wa ingkita'un au irsalun, pada sanadnya ada kelemahan, ada keterputusan, dan ada kemursalan ya. Hadisnya lemah. Hadis pertama yang dibawakan lemah gitu. Hadis lemah kok dibawakan gitu. Hadis lemah itu ilmu gitu. Jadi kita tahu hadis ini lemah itu ilmu gitu. Itu juga ilmu gitu. Karena terkadang hadis lemah dengan hadis lemah yang lainnya jadi naik ya, menjadi hasan li ghairihi gitu. Jadi kadang hadis lemah itu di tetap ditulis, tetap disampaikan. Atau terkadang punya tujuan, hadisnya lemah tapi kandungannya sahih. Hadisnya lemah tapi isi kandungannya sahih gitu. Maka hadisnya dicantumkan. Berikutnya, waqad akhraja ad-Daruqutni wal Hakim min hadis Ishaq bin Yahya bin Talhah. Dan sungguh Al-Imam ad-Daruqutni juga meriwayatkan, Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam ad-Daruqutni meriwayatkan cuma dari jalur lain, dari hadis Ishaq bin Yahya bin Talhah an ammihi, dari pamannya, yakni Musa bin Talhah. An Mu'ad, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, bilafdin, dengan lafad. Wa amma al-kusa'u, adapun kusa', yakni mentimun. Wal batihu, ini semangka, ini dikatakan buah, ya bisa dikatakan sayur, ya bisa gitu. Ya timun, ya dikatakan buah, ya bisa dikatakan sayur, ya bisa gitu. Kemudian arumanu, ini delima, yang seperti di sana itu delima, di dekat gudang pupuk itu, seperti itu delima, ruman namanya. Wal qasafu, ya, kemudian tebu, ya, tebu, petani tebu gitu. Fa afuwun, maka itu dimaafkan. Ini enggak ada zakatnya. Jadi timun, semangka, delima, tebu gitu, enggak ada zakatnya. Afa anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memaafkannya. Ini tidak mewajibkan zakat. Hadisnya qala al-Hafidz wa fihi dha'fun wa inqita'un. Tapi dalam hadis ini ada kelemahan dan keterputusan. Hadisnya dhaif juga. Hadis yang kedua dhaif. Ketiga ya, yang pertama dulu sudah terbaca. Ini yang kedua dan yang ketiga dhaif. Tapi maknanya sahih. Timun enggak ada zakatnya, benar. Ya. Tebu enggak ada zakatnya walaupun bahan 9 makanan pokok gitu. Enggak ada zakatnya gitu. Jadi kalau panen tebu orang miskin enggak dikasih enggak apa-apa. Ya. Jadi yang orang miskin itu kebutuhan pokoknya ya makanan pokok, karena namanya penopang hidup ya makanan pokok gitu. Sehingga kalau panen semangka orang miskin enggak kebagian enggak masalah. Maka enggak ada zakatnya. Panen tebu orang miskin enggak kebagian enggak masalah. Enggak minum gula enggak apa-apa. Enggak minum manis juga enggak apa-apa gitu. Tapi kalau enggak makan makanan pokok mati gitu. Ataupun kalau enggak mati ya berat gitu. Adapun orang itu ketika makan makanan pokok saja itu sudah hidup gitu, sudah hidup. Tebu enggak ada zakatnya, semangka enggak ada zakatnya, timun enggak ada zakatnya. Jadi panen timun biarpun bertonton orang miskin enggak kebagian juga enggak apa-apa gitu. Maknanya sahih gitu, walaupun hadisnya dhaif. Nanti akan kelihatan dari mana maknanya sahih gitu. Berikutnya kita baca dulu hadis-hadisnya. Wa rawa at-Tirmidzi ba'dahu min hadisi Musa bin Talhah an Mu'ad. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebagiannya dari hadis Musa bin Talhah dari Mu'ad. Wa qad rawahu Ibnu Adi, dan sungguh Ibnu Adi rahimahullah meriwayatkan min wajhin akhar, dari jalur lain. Dari jalur lain. An Anas, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tapi qala Ibnu Hibban, Al-Imam Ibnu Hibban mengatakan dalam catatan kaki di bawah, fil majruhin, dalam kitabnya Al-Majruhin. Majruhin itu orang-orang yang dijarah. Dijarah itu bukan direbut hartanya, itu dijarah bahasa Indonesia. Dijarah dalam bahasa Arab itu dicela. Dicela oleh ulama lain, si fulan itu enggak jujur. Si fulan itu matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan, itu namanya dijarah. Ya, dijarah. Dicela. Agamanya dicela gitu. Nah, kitab Al-Majruhin ini isinya orang-orang yang dicela agamanya. Riwayatnya enggak bagus gitu. Dalam kitab Al-Majruhin kata Imam Ibnu Hibban Al-Busti, ini Muhammad bin Ibn Al-Busti rahimahullah mengatakan, la yahillu al-ihtijaju bihi. Tidak halal berdalil dengan hadis ini. Ini haram, hadisnya dhaif gitu, enggak boleh untuk berdalil. Berarti hadisnya lemah gitu. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi rahimahullah dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Wa darukutni min hadisi aliyin radhiyallahu ta'ala anhu. Ada hadis lain dari diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darukutni dari jalan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Di catatan kaki di bawah dikatakan isnaduhu fihi dhaifani. Dalam riwayat ini ada dua rawi yang lemah gitu. Yakni Ahmad bin Haris dan gurunya, yakni pola alam bacanya apakah As-Sakru bin Habib gitu. Allah alam. Keduanya lemah, murid dan guru kedua-duanya dhaif, sehingga hadisnya dhaif juga gitu. Ada hadis lain yakni min hadisi Muhammad bin Jahsin, dari sahabat Muhammad bin Jahsin radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam catatan kaki di bawah isnaduhu dhaif gitu. Isnaduhu da'if, sanadnya da'if gitu, lemah juga. Ini tentang sayuran hijau enggak ada zakatnya. Kemudian kata beliau rahimahullah Imam Muhammad bin Ali As-Saukani As-Saukani rahimahullah, beliau mengatakan wa fi tariqi hadisil Khadrawati maqalun. Ya. Dan pada jalan-jalan hadis tentang Hadrawat, ini sayur-sayuran, itu makolun, diperbincangkan. Ini hadisnya dhaif, hadisnya inkita, hadisnya mursal, ya, diperbincangkan. Lakinnahu ruwiya min turukin kasiratin, akan tetapi diriwayatkan dari jalan yang banyak gitu. Tadi sudah disebutkan berapa saja banyak, tapi dhaif semua. Yashadu ba'duhu ba'dan, maka menguatkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Fayantahidu lil ihtijaji bihi, maka menjadi naik, bisa untuk berdalil. Bisa untuk berdalil. Itu kata Imam As-Saukani rahimahullah. Tapi diberi catatan kaki di bawah, perhatikan yang punya kitabnya, diberi catatan kaki di bawah. Kultu, kata pentahkik, kata pemberi catatan kaki di bawah, madakartuhu min ilalin layukawi al-hadisah. Apa yang aku sebutkan dari penyakit-penyakit hadis tadi, satu ingkitok, satu ada dua rawi yang dhaif, satu ada mursal gitu, itu layukawi al-hadisah, tidak menguatkan hadis. Walaupun rawinya banyak, tapi nemen, dhaif nemen, dhaif nemen, enggak bisa jadi naik. Ya, enggak bisa jadi naik. Jadi yang bisa naikkan hadis itu kalau dhaif ringan, dhaif ringan, dhaif ringan itu naik. Jadi hasan. Jadi boleh digunakan untuk berdalil. Tapi kalau ini enggak, kata pentah ke kitab ini enggak, tidak menguatkan hadis. Bal hadihil illalu la yasihu minha mayukawi ba'dahu. Bahkan penyakit-penyakit ini tidak benar darinya kalau menguatkan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Bal bahkan gitu. Kasratuha zadahu da'fan. Bahkan banyaknya riwayat itu malah menambah kelemahan, karena lemahnya itu nemen gitu. Dhaifnya itu banget. Ya, dhaif jidan. Ya. Lemah sekali. Hadis lemah sekali, hadis lemah sekali, enggak bisa dukung-mendukung, malah menambahkan kelemahannya. Malah semakin pasti hadisnya lemah gitu. Seperti itu. Wallahu alam gitu ya. Jadi malah menambah kelemahan. Kalau kita sebutkan dari penyebutan penyakit-penyakit, maka akan panjang pembahasan gitu. Maka kesimpulannya seperti itu, kata peneliti hadis-hadis ini maka lemah gitu. Kembali ke ucapan al-Imam Syaukani rahimahullah. Ya, kaidah ya. Ilmu tentang mustalah. Jadi hadis dhaif sekali didukung hadis dhaif sekali bukan malah jadi hasan, tapi malah menunjukkan kelemahannya gitu. Jadi yang naik menjadi hasan liwairihi itu kalau lemahnya ringan, dhaif ringan, dhaif ringan, digabung jadi satu jadi kuat gitu. Jadi kuat. Jadi pepatah sapu lidi ya. Pepatah sapu lidi. Jadi kalau satu sapu lidi itu mudah dipatahkan. Tapi kalau 100 biji gitu, kamu gak mampu mematahkan sapu lidi. Sapu lidi kamu patahkan gitu, enggak bisa. Ya. Kecuali sapu gerang sing samoh banget gitu. Kalau satu gitu kamu patahkan mudah, tapi kalau sudah bersatu jadi sapu lidi, enggak bisa kamu patahkan. Jadi kalau hadisnya lemahnya ringan itu bisa naik menjadi hasan li ghairihi, tapi kalau lemahnya sangat, biarpun digabung dengan lemah sangat maka justru menambah kelemahannya. Semakin yakin ini lemah sekali gitu. Berikutnya kembali ke atas. Wa idza indama ilama taqaddama fi wujubi zakati fitil kal ajnasi al arbaati wal khamsati intahada al jami'u lil ihtijaji bila sakin wala subhatin gitu. Apabila ida indoma, apabila bergabung ila mata qaddama kepada dalil yang sebelumnya, fi wujubi zakati pada wajibnya zakat, fi tilkal ajnasil arba'ati pada jenis yang empat ini, ya, gandum, sair, kurma, kismis, jagung gitu. Kalau digabung itu empat, wal khamsati atau lima tambah jagung gitu. Intahado al jami'u, maka menjadi naik seluruhnya. Seluruh hadis tadi menjadi naik lil ihtijaj, untuk berhujah, untuk berdalil. Tapi tadi sudah dikatakan dalam catatan kaki, hadis lemah sekali, enggak bisa naik untuk berdalil. Bila sakin wala subhatin, tanpa keraguan dan tanpa kebimbangan gitu. Seperti itu. Kelihatan dari situ bahwa hadisnya dhaif tapi maknanya sahih. Ya, maknanya sahih. Karena dalam hadis kemarin dibatasi zakat itu, yakni gandum. Ayo anak-anak, enggak ganggu. Anak-anak duduk bagus, taklim. Taklim apa di rumah? Enggak boleh mainan, gojekan, enggak boleh. Ikut taklim yang bagus atau belajar di rumah. Anak kecil pilihannya itu. Jadi berarti kalau yang wajib itu cuma kurma, jagung, gandum, kismis, yakni kalau disimpulkan, dikiaskan, yakni makanan pokok yang bisa ditakar atau ditimbang dan bisa disimpan, berarti sayur-sayuran ini enggak ada zakatnya gitu. Sayur-sayuran ini enggak ada zakatnya. Walaupun hadis dhaif ini tadi enggak ada sama sekali, ya tetap enggak ada zakatnya gitu. Karena memang dibatasi itu. Zakat pertanian itu hanya dibatasi gandum, kismis, jagung, kemudian kurma gitu. Yang bagi ulama yang mengkiaskan, maka seluruh biji-bijian yang itu makanan pokok suatu negeri, kemudian ditakar atau ditimbang, kemudian bisa disimpan, berarti ya otomatis sayur-sayuran, buah-buahan enggak ada zakatnya gitu. Sehingga hadis-hadis yang dhaif tadi maknanya benar. Memang betul timun enggak ada zakatnya, semangka enggak ada zakatnya, delima enggak ada zakatnya gitu. Seperti itu. Sehingga orang miskin enggak dibagi enggak apa-apa panen timun. Seperti itu. Adapun kalau makanan pokok mencapai nisab, orang miskin punya hak di situ. Orang miskin punya hak di situ kalau makanan pokok seperti itu. Berikutnya, waqad rawaitu tilkar riwayati bilafdil hasri, dan sungguh aku meriwayatkan riwayat-riwayat tersebut, yakni menyebutkan dalam kitab maksudnya. Aku meriwayatkan riwayat-riwayat tersebut bilafdil hasri, dengan lafaz pembatasan. Hanya itu berarti. Hanya gandum, kurma, ya, kismis. Kalau jagung kemarin hadisnya dhaif, tapi kalau dikiaskan masuk karena jagung makanan pokok gitu. Seperti itu. Ditakar dan ditimbang dan bisa disimpan lama gitu. Berarti terbatas ala tilkal ajnasi, atas jenis-jenis tersebut. Kama sabaqa, sebagaimana telah berlalu. Fakana dhalika huwa albayanu minhu sallallahu alaihi wasallam, maka keberadaannya itu adalah keterangan penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lima angzalahullahu, terhadap apa yang Allah turunkan. Yani Al-Quran. Al-Quran memerintahkan bayar zakat. Lah zakatnya apa saja? Terbatas yang dijelaskan Rasul kemarin gitu. Fala tajibu fi ghairi dalika, maka tidak wajib zakat selain itu, buah-buahan selain itu, biji-bijian selain itu, enggak ada zakatnya. Ya pala, cengkeh, enggak ada zakatnya. Pala itu yang laku, daunnya, buahnya, bunganya gitu. Cengkeh juga gitu, cengkehnya, gagangnya, daunnya laku, ya gitu. Laku jual gitu. Pala juga gitu. Jadi bunganya itu laku, palanya laku. Tapi kalau sampai di sini palanya, di pasar nguter itu beli pala gitu ada. Gitu. Beli cengkeh gitu ada, tapi kalau daunnya enggak ada. Kalau daunnya itu di kampung, di Slogohimo sana laku. Jadi di daunnya dikumpulkan di karung itu, nanti ada truk lewat dihampiri, dibeli gitu. Daun cengkeh itu untuk minyak cengkeh gitu. Jadi minyak cengkeh yang untuk olesan kalau gatel itu terbuat dari daun cengkeh gitu. Jadi daunnya laku, gagangnya laku, cengkehnya laku gitu. Pala juga gitu. Jadi enggak ada zakatnya minan nabatati, dari tumbuhan-tumbuhan tersebut, ya enggak ada zakatnya. Cuma terbatas itu tadi. Makanan pokok ditakar dan ditimbang dan bisa disimpan gitu. Ingat-ingat, dihafalkan itu ya. Coba sudah hafal belum? Apa tadi yang dikiaskan yang ada zakatnya? Ya, yang noleh malah yang kena. Jagung. Enggak, rumusnya. Rumusnya yang ada zakatnya. Berarti biji-bijian yang bagaimana yang ada zakatnya? Jagung. Itu jenisnya. Maksudnya kaedahnya. Biji-bijian yang bagaimana yang ada zakatnya? Ijo. Coba ijo. Tak sebut berkali-kali, mungkin 10 kali ada mungkin. Coklat. Biji-bijian yang bagaimana yang ada zakatnya? Satu. Baru aja tak sebut kak. Ditimbang, bisa ditimbang. Yang kedua itu, ditimbang atau ditakar, ini yang kedua. Yang pertama, paling belakang. Yang kedua sudah disebut. Apa Pak? Teraskan depannya, apa? Apa Pak? Tahan lama, oh iya. Tahan lama itu kayak promosi apa ya? Tahan lama. Bisa disimpan gitu ya, bukan tahan lama. Bisa disimpan. Itu yang ke tiga. Yang ke satu, yang belum disebut. Makanan pokok suatu negeri. Makanan pokok suatu negeri bisa ditakar atau ditimbang dan bisa disimpan. Timun. Kenapa enggak ada zakatnya dari, kalau dari tiga syarat ini tadi? Timun, kenapa enggak ada zakatnya? Ijo. Sebabnya apa? Kalau dari tiga syarat ini tadi, tidak bisa disimpan dan bukan makanan pokok. Ada orang makan pokoknya timun. Biarpun penderita darah tinggi pun hanya untuk tambahan, bukan untuk makanan pokok. Makanan pokoknya timun, kenapa darah tinggi gitu enggak? Tetap tambahan, tetap makan pokoknya nasi. Timunnya tiap hari makan tapi bukan pokok gitu. Seperti itu. Jadi ingat ya, tiga itu tadi. Makanan pokok, ditakar atau ditimbang, dan bisa disimpan. Berikutnya, waqad dhahaba ila dhalika al-Hasanul Basri, dan sungguh telah berpendapat yang demikian ini Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwa sayuran hijau enggak ada zakatnya. Wal Hasan bin Saleh, dan Hasan bin Saleh rahimahullah, Wasauri, Sofyan As-Sauri rahimahullah, As-Sa'bi, Al-Imam As-Sa'bi rahimahullah, wa aidan yumkinul jam'u bitariqin ukhra, dan juga memungkinkan untuk dikompromikan dengan jalur-jalur lain, wa hiya anna hadhil adillatal madkurata huna mukhassisatun li umumatil Qur'ani wasunnah. Wadhalika wadihun. Kaidah ini, perhatikan pelan-pelan. Memungkinkan untuk dikompromikan dengan jalan lain, yaitu anna hadihil adillata, bahwasanya dalil-dalil ini, al-matkurata yang disebutkan, huna di sini, mukhassisatun, penghusus. Li umumatil Qur'ani, untuk keumuman Al-Qur'an. Al-Qur'an memerintahkan untuk zakat pertanian, untuk membayar zakat pertanian. Sunnah memerintahkan untuk membayar zakat pertanian. Lah hadisnya ini, hadis-hadis tadi mengkhususkan biji-bijian itu ada zakatnya, cuma terkhusus itu tadi. Kalau hadisnya yang sahih, gandum dengan dua jenisnya, kurma dan kismis gitu. Kalau ditambah jagung, hadisnya dhaif. Tapi kalau dikiaskan dengan kaidah tadi, makanan pokok ditakar dan ditimbang dan bisa disimpan, maka walaupun jagung hadisnya dhaif, tapi masuk dalam kias ini tadi, ya, masuk dalam analogi. Jadi sesuatu yang mirip itu dianalogikan gitu. Seperti yang dilarang sebenarnya, khamr itu minuman, minuman keras terjemahannya. Walaupun ini terjemahan yang enggak pas ya, karena es batu itu minuman keras tapi halal kayaknya. Ya. Es batu keras tak? Ya, minuman keras. Tapi bukan itu maksudnya. Jadi keras apanya, kandungannya mungkin ya, Allah alam. Itu minuman. Nah, ternyata di zaman modern ini ada sama-sama bikin mabuk, tapi enggak, bukan minuman, tapi benda padat gitu, yang diistilahkan dengan pil kuplo, ya, atau pil cengoh gitu, ya, pil kuplo atau pil cengoh, ekstasi gitu. Yang asal muasal sejarahnya katanya ini untuk peternak anjing. Anjing itu lama, jadi perkembang biakannya itu lama, karena anjing itu setahun sekali gitu, setahun sekali. Maka biar cepat gitu, anjing betina ini dikasih pil cengoh gitu, sehingga nanti bisa ya bisa lahir berkali-kali gitu, lahir berkali-kali gitu, seperti itu. Lah akhirnya pil cengohnya ini diminum orang, ya akhirnya ya cengoh gitu, jadi ya. Lah terus yang haram kan minuman yang memabukkan, lah ini benda padat gitu, ekstasi, kokain, kokaino. Itu benda padat ya, benda-benda padat, ada yang bubuk, ada yang ini, yang itu gitu. Maka itu karena sama-sama menghilangkan akal, membuat orang kalau minum itu terus nyengoh gitu, maka dihukumi sama gitu, dikiaskan namanya, dianalogikan, sehingga hukumnya sama gitu. Nah ini juga tentang zakat, yang disebut Rasul kurma, kismis, gandum, nah itu makanan pokoknya orang dulu di sana. Kemudian itu ditakar dan ditimbang, kemudian bisa disimpan, berarti dikiaskan. Di sini kurma enggak ada, munculnya cuma Ramadan, itu pun 1 kilo, 2 kilo. Itu kebagian 1 butir, 2 butir gitu. Makanan pokokmu? Bukan. Gitu. Dibagi sore 3 butir gitu, besok 3 butir lagi, makanan pokok kok 3 butir, kayak kurus Ramadan tok gitu. Nek enggak Ramadan wis enggak ketemu, kurmane ndelik kemana enggak tahu. Gitu. Jadi bukan makanan pokok gitu. Ya, di sini, tapi makanan pokoknya di sini itu ya beras gitu, gaplek, jagung gitu. Ya, itu makan pokoknya di sini gitu. Kalau dulu terigu, gandum, kurma itu pokoknya ya itu gitu. Anggur kering, maka dikeringkan, anggur itu dikeringkan supaya untuk makanan nanti kalau enggak punya makanan gitu, kalau enggak musim panen masih bisa makan anggur gitu. Maka dikeringkan jadilah kismis gitu. Nah, sekarang anggur untuk buah gitu. Eman-eman dikeringkan malahan gitu. Manis, enak nek muda, enak nek mentah, enak nek basah kan gitu. Seperti itu. Wadhalika wadihun, dan ini jelas ya, ini jelas dan gamblang gitu. Sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan, dan belum selesai tentang penjelasan ini, dan mungkin satu pertemuan lagi kita masuk ke nisab, yakni nisab zakat pertanian. Panen berapa karung yang ada zakatnya gitu, yang ada zakatnya. Insyaallah di lain waktu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.